Kemarin pun aku diundang untuk maknahan di depan gedung DPR dengan teman-teman anggota DPR. Nah besok pagi itu Jokowi ke Jogja. Salah seorang Menko itu minta supaya saya ketemu. Beliau mau ketemu, gitu loh. Jadi kemarin saya diundang misalnya ke Hari Pers Nasional yang saya sudah meninggalkan di koran TV Nasional itu sejak 22 Mei 1998. Aku gak tau mau koran, gak tau nonton TV, gak nonton TV, gak sibuk, gelut. MMA, Bellator, UFC, kickboxing, itu saya gak gelut. Ya, liane gak gelut. Gak tau bisa ngguyu nih anak jalan. Mulu kok lucu ya, mulu. Si diguyu itu apa, mulu gak bisa. Itu saya tinggalkan. Tiba-tiba aku sudah nulis di Kompas, Gatra, dan sebagainya. Tiba-tiba aku diundang untuk bicara pada Hari Pers Nasional di Ambon. Terus aku takut anak-anak ya apa lagi, katakan, aku belum kerja aku. Dan di bulu itu aku ini poso ya kan, poso lagi di bubong. Aku khawatir ini bubong tak mau kelih, kok mau kelih. Mari pun aku diundang untuk maknahan di depan gedung DPR. Dengan teman-teman anggota DPR. Itu sudah saya jelaskan. Aku ini minder ya, dengar anggota DPR. Kok Gusti Allah itu di, gak diperhatikan, mau apa menengah aku. Mereka aku gak mungkin aku bisa merubah apa-apa, tapi gak teman-teman wartawan JPR yang tiap hari mangkal di sana, anak-anak muda yang gelisah terhadap keadaan Indonesia ingin menunjukkan sikapnya dan tindakannya untuk membela NKRI dengan kecerdasan dan kematangan berpikir, Pak Ewang minta suruh. Ini sedang proses. Mari mula aku diundang untuk ulang tahun PJIP di depan halaman kantor PJIP pusat. Ya, menurut awamu itu kota gak? Oh, ya parare. Jadi itu sudah saya jawab, seharusnya tanggal 21 kemarin 20 Agung di halaman bu. Jadi saya bukan menolak PJIP. Nek ono uang dulu tonggomu kono kalau kono kono jok ngopi kalau salah satu. Ngelarani akhirnya situ, nah kita betul. Nek aja nekati ngopi bareng uang telur ulang menurut saya. Itu prinsip saya. Nah besok pagi itu Jokowi ke Jogja. Salah seorang Menko itu minta supaya saya ketemu. Beliau mau ketemu, gitu loh. Nah aku takon karena aneh. Iki mungkin model tak bukan. Ini tadi saya barusan masih di telepon. Pak besok jam berapa bisa ketemu Bapak Menko sama Bapak Presiden? Aku takon Pak, aku sih telepon sore-sore mak. Iki judulnya apa Pak? Judulnya apa lapor ketemu? Barangnya apa? Itu sopo-sopo. Aku ini gak punya jabatan, gak punya posisi sosial. Aku duduk tokoh, duduk sopo-sopo. Aku ini kayak koncone, korak-korak ini. Belum tahu ya, saya agak menjelaskan posisi kita supaya malam hari ini kita mendapat pemahaman yang baru mengenai Indonesia. Negara itu ada pemerintah, aku ada di lembaga. Ada ormas-ormas yang aku di lembaga. Jadi aku ganti, ormas ganti pemerintah. Ada parpol-parpol yang aku di lembaga. Ada NU Muhammadiyah aku di lembaga. Ada 212 aku di lembaga. Aku di lembaga. Ini ada pertemuan ulama di Pacet, Mojokerto, Haji Wong Pitung Pulus, Indonesia, Kepeduk di Gunung untuk mengantisipasi NKRI, harga mati. Aku anggap itu saja. Saya tidak dikenal oleh mereka semua. Aku duduk sopo-sopo, jangan berharap apapun kepada saya. Aku cuma kancamu, sehingga bisa jawab pertanyaanmu. Kau sambil pertanyaanmu. Uripmu susah, terus karpa aku, saya juga menjawab. Aku tidak melok ngeser kok pemerintah. Oh, Pak anak Madura murid-murid kalau aku. Pak, aku cak nung kagian ngomong, maknya, kagian pemikiran. Aku gak mangan lagi. Jadi ternyata are-are itu nak karo gamek ndolek ilmu tok ndolek dhuwit. Lah iki nyambut gawe opo rae? Aku ora gak jelas nyambut gawe. Aku ora gak urip nek padha karo ngete nek Gusti Allah nek iki totolan aku notol. Nek Gusti Allah opo poso-poso nek dhuwit gak kan kon kelawan. Yo kon aku iki warai. Yo kon aku gak buta DPR. Pak Polri sing kon. Aku gak dimenko, Pak Polri. Jadi aku jalan jadi apa-apa jadi ulama dikuyu karena apa mereka orang gubang Vespa jadi aku ini jangan dibandingkan sama para ulama karena aku sama sekali tidak punya kualitas untuk jadi ulama aku ini mek koncomu mek ya apa caranya awakmu gede hatimu sumringah gitu loh gak duit-duit tapi lali gak duit-duit lalu tak sih ya. Nah besok itu saya harus menjawab saya tadi sudah bilang agak bohong untuk kebaikan Pak saya masih di Surabaya mungkin pulangnya sore saya belum tahu pesawatnya yang jelas padahal itu isu-isu yang balik bohong itu baik pada saat tertentu ini harus paham hukum misalnya kan di anak cilik umur 5 tahun 5 tahun ya, ya. Mene-mene kan di anak terus anakmu takkan bu kula biyen metune lewat endi terus kan kira-kira jujur tak gak jawabe kene ra duduna kene aku juga posisi saya aku nek ibuku biyen lewat kene lho nun lewat kene ibuku biyen aku ya iso mbayangno ana ibu sing jujur terus awake dibuka lho nah kokonku ndas musik nah kita betul. Jadi kadang-kadang kebohongan itu diperlukan asal jujur terhadap masalahnya, gitu loh. Jadi ojo berjejek, kalau apa-apa itu ojo jalan pendek, ojo sumbu pendek. Kan kemarin sama Pak Muzamil udah ditanya, sholat wajib apa tidak? Tergantung. Sholat subuh wajib apa tidak? Ya. Lalu ngerti jawaban Pak. Ayo, santan Pak, kok tidak? Ayo, kok tidak? Ayo, jawab aja, aku jawab. Ini arah-arah, kau mikir lu. Enggak si milenial ini. Sebab naik ngomong wajib, saiki. Naik wajib, saiki. Kau naik harus menjuruh sopoh, wajib. Nah, saiki gak wajib. Dan ini arah-arah ini, takut ini melarang-melarang. Nek ayam goreng kalau tak garam nek jalan mundur gak tentu Pak. Kalau corongan gak ada halal jadi ini Pak ya okay. Jadi saya harus ngerti ya Pak aku menik guru-guru ya apa ini terserah Allah oleh nyemplung no aku kok nyemplung di monggo tapi pokoknya saya ini lagi salah aku ini ya apa gini tak temani ya apa ini gak temani ya apa tak kongonang omahku ya apa aku dikongonang istana ya apa kan semuanya sudah membingungkan aku gelemi Indonesia mengidentifikasi supaya tidak jadi anak yatim dole ono wong tuamu sapa wong tuwek-tuwek ngelompok bareng wong tuwek-tuwek dari agama, dari adat, dari keraton, dari mana orang tua-tua berkumpul terus presiden, pimpinan parpol, pimpinan DPR pimpinan MUI sowan kepada wong tua-tua ini untuk supaya Indonesia didandani dengan benar nek saiki dadi anak yatim kabeh jeruk satu sama lain. Aku ini diarani wong tuwek, gurung temen-temen tuwek. Jadi gak diakon ya harus sopo-sopo nagi wong tuwek. Padahal arah-arah harus ngeluk aku mbak. Wong ini mbak dasmu. Kadang-kadang nyong ngelong satu jeruk mbak, gue ngarek-ngarek ngarek ngarek ngarek ngarek ngarek ngarek ngarek apa-apa nih itu cuma ya mak bujang karawamu cuma kadang-kadang anggil nang Surabaya kok jam luruh lah kait bisa istirahat paling cepet nanti Pak Bangwetan jam telur jam patah kok jam lima harus di airport lah pegel-pegel ya adus ngantuk terus tutup kono kait ngopi ono wong teko loh canggung oke sama ngomong tua gitu Tegur lho ada-ada ngomong. Lho mulut terus gak mesu masak cocok sih. Sampai kelak meso segini. Cuma saking aku itu saking alim ini gak meso. Tak simpen, main jero hati ngomong gobol. Aku jero hati, emang main nyontoh ini kayak kondol. Mulur ya. Ya jelas ya, oke. Saiki, supaya hidup kita itu bersambungan satu sama lain, integral tadi. Integral, integritas. Integritas itu artinya jangan berbuat sesuatu yang tidak terkait secara positif dengan lingkungan masalahnya. Dan gitu. Jadi, maka diperlukan akhlak, diperlukan ilmu, diperlukan macam-macam, jadi nyambung. Nek sikilmu kanan bergerak, sing jiwa kudu ngenteni. Kita mboten. Nek tanganmu lembean, gantian-gantian, ojo royoan. Gitu. Nek mangan, ngisingi kok sih. Bareng kan. Karun godok, karun mangan sepupure. Oh, gue. Giliran kan, betul karun misal giliran. Masuk bareng aja. Ya nek karun buri bareng, gak apa-apa. Ngising kudu, ngoyo lah kan sih. Ojo nguyo terus ke PC gitu. Sebentar itu masalahnya. Lara gak tau loh, mikir ngurung nanti ngurung tak pikir. Kencing itu sebaik-baiknya pekerjaan, jangan dipikir kencing itu jelek. Kencing itu bagian dari sunatullah. Nek kon gak percaya itu aja mulya kon tulung dino. Tapi gak jenggul mulai grek. Itu ya, jadi di apa namanya? Allah saja mempekerjakan sejumlah setan untuk membantu Nabi Sulaiman. Ayo mau jawab surat di Al-Qur'an. Boleh ono. Allah menaklukkan setan untuk menjadi pekerjaannya Sulaiman, jin dan burung-burung. Baru yang keempat manusia. Jadi sampean juga itu Pak Cak iso ngonangi keluarga sing penyuluh di Pak Janjane kerja sama karo jin. Bu temenan lho, enggak aja niru Nabi Sulaiman sih. Gitu loh. Karena sing sinau teknologi enggak niru Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman udah pakai piring terbang, udah bikin dua segala macam, ngomong karo semut iso, ngomong karo jin iso. Kene kate kepethuk jin titik jarene bid'ah. Sembarang bid'ah. Kanjeng Nabi gak tau mangan lontong sayur, terus kene lontong sayur bid'ah. Kanjeng Nabi gak tau nganggo sendok, kene nganggo sendok bid'ah. Wis gak lak wis seru rumus rek ya. Oke. Saiki ngene, cek nyambung tadi sudah fix you dari Inggris ya. British ya, grup British ya. Oke, mari kita sambung tadi dengan lengeleng siro manungso anggotmu ngaji bong durung katekan molo ekat juru pati iki sing ustaz aja muring-muring kok malaikat malaikat lho nek wong Jawa iku ya tangkeme ngono iku rek nek Jibril iku Jogorolo nek Mikael Mokohola nek wong Jawa biyen nek Israfil Hosorokolo nek Izrail Hojorolo wis bapak aja nek kudu fase kaya wong Arab. Dan itu gak apa-apa. Asal ketika sholat dia tetap kudu persis bunyinya seperti bunyi sholat yang berbahasa Arab. Tetapi nek sehari-hari ini gak apa-apa arep. Ya Bojorolo mungkin malaikat Jogorolo ini rek maksudnya Jibril. Gak masalah ya. Tuh, nah, saiki aku njaluk Mbak Nia karo Mbak Yuli. Ayo iling-iling dibaan zaman biyen pujian-pujian nek desa. Aja ditinggal kok mbah-mbahmu ya. Indonesia modern harus merupakan sambungan dari Indonesia tradisi. Dan menguat. Angka 7 berasal dari 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jangan tiba-tiba 9 tanpa 8. 8 tanpa 7. 7 tanpa 6. Ya apa Indonesia? Kan gitu. Anda harus akseleratif. Harus continue. Jangan langsung meloncat dan adopsi. Gitu ya. Negara harus belajar kepada bentuk-bentuk yang sebelumnya.